يقسمها تأتي على حسب العصيان في القاسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والأهل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz Saidi yang telah memimpin pembacaan selawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan juga sambil diiringi dengan bersedekah, mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah, dan juga kita harapkan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin wal hadirat yang kami hormati, mari kita lanjutkan dengan pembahasan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Yang sudah memegang buku bisa dilihat di halaman 4 di bagian bawah, yaitu Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun, bab tentang air, air sedikit dan air yang banyak, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC. Kepada yang mulia Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين أمين يا رب العالمين فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه والله أعلم. Itu bacaan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang apa namanya air banyak dan air sedikit. Jadi thaharah itu kan isinya dua. Thaharah itu fungsinya atau objek pembahasan thaharah itu dua. Pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang kedua izalatun najas, menghilangkan najis. Bahasa yang benarnya menghilangkan najis, bukan mensucikan najis. Karena najis ya najis, gak bisa jadi suci. Tapi ada pembahasan mensucikan najis dalam bahasan yang berbeda. Jadi kan ada tiga najis tuh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad bisa berubah. Khamar jadi cuka, kulit bangkai jadi suci, kotoran jadi hewan. Nah, itu doang tuh najis yang bisa jadi suci. Tapi pembahasan toharoh itu bukan mensucikan, bukan dalam arti tok mensucikan najis, tapi menghilangkan najis. Jadi kita punya tangan, kita punya baju, kejatuhan kotoran misalnya, kejatuhan tai burung, ah, maka biar tangan ini suci lagi, biar bajunya suci, boleh dipakai buat sholat, itu najisnya diizalah, dihilangkan gitu. Sedangkan mensucikan najis, proses di mana najis bisa jadi suci, itu proses istihalah itu, orang Syafi'i sih tidak mengakomodasi itu. Dalam arti apa yang awalnya najis itu tidak bisa berubah menjadi suci kecuali tiga hal yang tadi disebutin. Makanya dari dulu sampai sekarang ulama masih soal vaksin meningitis buat jemaah haji terbentur, ini kegedean apa enggak nih? Enggak. Terbentur, kegedean apa? Terbentur dengan pendapat klasiknya mazhab Imam Syafi'i bahwa najis itu tidak bisa berubah jadi suci dengan proses manusia yang jalankan. Gitu. Beda kalau itu dijalankan secara alami. Khomer didiemin secara alami jadi cuka. Begitu. Tapi kalau najis berubah jadi suci, mazhab Imam Syafi'i itu belum bisa mengakomodasi itu. Makanya dari dulu soal apa namanya vaksin meningitis. Sekarang vaksin yang COVID kan juga sama masalahnya. Karena salah satu sumbernya itu ada dari apa namanya tuh unsur babi, apa namanya tuh, iya tahu apa nih itu, pokoknya ada babi-babinya dah begitu. Nah, itu babi itu kan najis tuh, bisa gak dia berubah jadi suci? Kata mazhab Imam Syafi'i gak bisa. Yang bisa jadi suci cuma tiga doang begitu. Itu pun dengan proses alami. Karena dulu ada Sayyidina Anas bin Malik, dia nanya ketika khomer itu sudah diharamkan, orang-orang yang punya khomer itu minta, ya Rasul, ini kita punya nih cairannya nih, punya bubuknya yang kalau kita campurin sama khomer langsung jadi cuka, gak perlu nunggu lama-lama. Maksudnya begitu. Tapi kata Nabi Muhammad gak boleh begitu, tungguin secara alami. Nah, ini menjadi dasar mazhab Imam Syafi'i. Soal istihalah perubahan wujud itu, apakah juga merubah status hukum kenajisannya atau tidak. Begitu. Contoh nih, kita punya apa namanya, ada orang punya sawah, ladang, isi ditanemin jagung. Tapi sebelum ini jadi ladang jagung, ini tanah ini bekas gupakan babi gitu. Terus ditanamin jagung, kira-kira jagungnya najis apa enggak gitu. Atau ditanamin singkong, jadi singkongnya singkong rasa daging babi gitu. Kita punya pohon cabai di rumah, depan rumah ada pohon cabai, tiap pagi dikencingin kucing gitu. Itu cabenya cabe rasa kencing kucing gitu. Kira-kira tuh ngikutin hukum air kencing najis apa ngelihat hukum cabenya? Nah, itu tuh jadi masalah tuh gitu. Jadi maksud saya bahwa beda maksud mensucikan najis dengan menghilangkan najis. Jadi kalimat yang benar itu toharoh itu dua. Pertama mengangkat hadas, kedua menghilangkan najis. Dan untuk toharoh ini dua-duanya dalam pandangan mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya media utama yang kita sebut air. Makanya pembahasan air itu cukup panjang dalam mazhab Syafi'i karena dia jadi media utama untuk mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis. Begitu. Karena kata Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah menurunkan kepada kalian semua ma'an, air. Buat apa itu air? Liyutahhirakum, untuk kalian bertoharoh. Toharoh diikat oleh Allah, medianya cuman air doang. Makanya pembahas, makanya orang kalau dalam pandangan Syafi'i itu yang namanya najis itu kan jadi ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Kan iya, di mazhab lain kagak ada tuh. Mazhab Syafi'i ada ainiyah. Ainiyah tuh yang najisnya kelihatan, hukmiyah najisnya udah enggak ada tapi belum disiram air. Nih kita punya ubin. Jatuh nih tai apa namanya? Tai otok lah begitu ya. Kalau tai cicek tuh sebagian ulama masih memberikan perdebatan apakah tai cicek itu najis atau tidak. Karena cicek termasuk hewan yang lada malah hasail. Cicek hewan yang kagak punya darah mengalir. Lebih lagi cicek itu termasuk hewan yang sulit untuk dihindari. Keberadaannya kan banyak. Apalagi kalau rumahnya udah rada tua. Kan iya? Cicek itu banyak tuh di mana-mana kan iya. Kita bilang tai otok nih. Ini tai otok lama nih ditinggalin sehari, dua hari, lima hari kering. Setelah dia kering itu yang punya rumah nyapu. Habis karena dia nyapu, karena ini kering, maka najisnya itu kan kebawa sama sapu. Nah ini ubin yang awalnya kena tai otok, udah hilang tai otoknya cuman belum disiram. Ini namanya najis hukmiyah. Najis yang enggak ada udah najisnya cuman belum disiram air. Kenapa harus pakai air? Ya begitu teksnya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Tapi ini tidak berlaku dari mazhab yang lain. Katakanlah mazhab Imam Abi Hanifah, menghilangkan najis itu enggak mesti pakai air. Boleh dengan benda apapun. Bahkan dikeringin aja pakai matahari, kagak pakai disiram air, itu udah sah, itu udah suci. Begitu. Apalagi sekarang saya dengar ada teknologi laundry yang dimasukin itu baju kagak kena air tuh. Cuman disemprot pakai uap aja tuh, kiri kanan keluar udah wangi, hilang itu baunya, kotorannya enggak ada. Nah, itu kalau pakai pakem Syafi'i memang agak repot itu. Karena tidak pakai air, begitu. Yang repot lagi kalau yang kejatuhan tai burung tuh HP kita. Nah, gitu tuh. Habis kita ilangin tuh tainya, kudu kita guyur pakai air gitu. Kan repot itu. Makanya untungnya ada perdebatan pendapat. Jadi itu soal apa namanya? Kenapa kemudian mazhab Syafi'i ada yang namanya najis ainiyah? Ada najis hukmiyah. Salah satu alasan Ahnaf itu mazhab Imam Abi Hanifah, karena dulu Nabi Muhammad itu kan pernah gesrek-gesrek sepatunya. Sepatunya ada najisnya. Kemudian Nabi Muhammad menggesrek itu sepatunya, habis itu Nabi Muhammad jalan lagi itu sepatu khuf. Jadi Nabi Muhammad pernah menghilangkan najis dari sepatunya tanpa air. Cuman digesrek doang itu. Nah itu dijadikan dalil oleh sebahagian ulama. Oh berarti najis kagak mesti pakai air. Yang penting hilang. Kan begitu. Yang penting hilang. Gitu. Makanya pendapat ini nih untuk banyak kemaslahatan kita. Ini dipakai oleh banyak ulama. Karena memakai pendapat Syafi'i dalam satu kondisi rada susah. Sebagaimana ketika orang tawaf gitu ya di Masjidil Haram dan seterusnya itu. Kita masuk nih al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada yang banyak, ada air banyak, ada air sedikit. Wal qalil, dan yang namanya air sedikit itu madunal kullataini, air yang kurang dari dua kulah. Ntar kita jelasin kulah ini berapa. Wal kasiru, dan air banyak. kullatani fa aksar, jumlahnya dua kula atau lebih. Dua kula itu dalam pandangan ulama ukurannya make ritel Baghdad. Khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi. 500 ritel. Ritel itu sama liter beda tuh. Liter sama orang kita. Ritel itu ukuran Baghdad. Ukuran volume orang Baghdad itu make ritel. 500 ritel. Sekarang kita enggak tahu ritel berapa. Akhirnya kemudian dikonversi oleh ulama, salah satunya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, salah satu ulama Suriah, itu mengkonversi dua kulah itu menjadi 190 liter. Jadi dua kulah, kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, 190 liter. Ini juga yang disebut oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Gitu. Kemudian beliau juga Dr. Wahba memberikan konversi berbeda dari yang lain. Ada juga yang mengkonversi dua kulah itu menjadi 270 liter. Banyak, bedanya jauh gitu. Tapi saya dari dulu sampai sekarang gak pakai liter. Saya dari dulu sampai sekarang gak pakai, kalau ngukur dua kulah gak pakai liter. Saya ngukur pakai bentuk baknya. Karena itu yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab fikihnya, yang tidak pernah terjadi perbedaan itu ukuran bak. Wa qadruha, dan ukuran bak untuk dikatakan air dua kula, bil masahati fil murabba'i, kalau baknya murabba itu segi empat. Ini ditulis nih biar, karena di situ kagak ada. Kalau bentuk baknya segi empat, ziraun wa rub'un tulan wa urdan wa umqan bi zira'il adami wa huwa shibrani takriban. Ziraun wa rub'un, satu hasta seperempat panjang, lebar, dalam. Itu ukuran dua kula. Satu hasta seperempat. Nah, satu hasta itu kata Imam Nawawi, shibroni takriban, kira-kira dua jengkal. Ini kira-kira dua jengkal berapa? Satu hasta itu kalau saya gak salah, satu hasta ini segini nih, itu kata Imam Nawawi dua jengkal. Ini kalau kita konversi kira-kira 45 cm. Atau biar enggak terjadi keraguan, kita panjangin jadi 50 cm. Kalau ukurannya segi 4, 50 tambah seperempat dari 50 berapa? 50 seperempatnya berapa? 12. Berarti kira-kira 62,5 cm. 62,5 cm panjang, lebar, dalam, begitu. 62,5 cm. 62,5 cm panjang, lebar, dalam. Itu kalau baknya segi empat. Wa fil mudawwari, kalau baknya bulat, zira'ani umqan bi zira'il hadid. Zira'ani umqan bi zira'il hadid, itu diameternya, bukan diameter, umqan, dalamnya, kedalamannya mesti minimal dua hasta. Dua hasta, tapi dua hasta bi zira'il hadid, dengan hasta besi. Ini dibedain nih, hasta manusia, maksudnya ukuran tangan manusia sama besi. Nanti dijelasin nih. Wa zira'un ardhan bi zira'il adami, dan lebarnya, diameternya, maksudnya diameter bulatannya itu zira, satu hasta tangan manusia. Tadi kita bilang satu hasta 50 gitu. Sedangkan kedalamannya dua hasta besi. Apa yang dimaksud dua hasta besi? Wa zira'ul hadid bi zira'il adami zira'un wa rub'un. Jadi apa, satu hasta besi itu sama dengan satu hasta seperempat hasta manusia. Berarti tadi itu 62,5 kali 2, 62 kali 5 jadi 125. Jadi lebarnya, diameternya 50 cm, kedalamannya 125 cm. Lumayan panjang tuh, 125 cm. Itu kalau baknya bulat. Wa fil musallasi, kalau baknya segitiga. Ini bak segitiga bagaimana modelnya nih? Berarti sisinya enggak ada 4 tuh, sisinya 3 aja, 1 2 3. Wa huwa malahu thalathatu ab'ad, itu yang punya 3 sisi mutasawiyah, syaratnya 3 sisi harus sama semua. Dhira'un wa nisfun, yaitu 1 hasta setengah. 50 tambah 25 jadi 75. 75 cm tulan, panjangnya 75 cm. Wa ardhan dhira'ani, atulan wa ardhan. Jadi 75 cm panjang sama lebarnya 75 cm. Wa dhira'ani 2 hasta umqan, dalamnya. Dalamnya 2 hasta. 2 hasta 50 kali 50 tambah 50 100. Jadi 75 itu sisinya 75, dalamnya 100 cm. Begitu. Tapi yang tadi kita konversi itu kira-kiranya. Dan kira-kiranya kita ngambil yang lebih banyak supaya dapat itu kehati-hatian. Jadi satu hasta yang tadi kita bilang 50 cm, itu kan gak benar-benar 50 cm. Jadi kita ngambil 50 cm sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu. Itu dari dulu kalau urusan dua kula saya makainya begitu, makai ukuran bak, kagak makai liter. Karena kalau makai liter itu sering beda tuh, maksudnya liter sama ukuran bak yang disebutin sama ulama dalam kitab-kitab itu airnya kalau kita keluarin itu tidak sama dengan ukuran jumlah liternya. Begitu. Sekarang kan galon yang 5 ribuan itu kan berapa liter? 19. Berarti kan kalau 190 liter itu galon kudu 10 jumlahnya. Itu kan untuk bak yang tadi kita sebut itu kan kebanyakan itunya tuh. Banyak kebanyakan galonnya jadinya. Makanya kayak saya masih bingung tuh yang ini make liter apa make ukuran bak. Tapi liter ukurannya beda-beda oleh ulama. Tapi ukuran bak nih dari kitab satu sampai kitab ini sama semua ukurannya gitu. Makanya saya lebih suka pakai ukuran bak. Jadi kalau ukuran bak kita seperti tadi yang disebutkan itu jumlahnya 2 kula. Kenapa ada pembagian air banyak dan air sedikit? Banyak itu 2 kula lebih, sedikit kurang dari 2 kula. Karena kalimat selanjutnya tuh, karena al-qalil, air yang sedikit, ia tanajasu biwuku'in najasati. Air yang sedikit, kurang dari 2 kula, itu hukumnya mutanajis. Jadi air yang najis, gak bisa dipakai buat bersuci, juga gak bisa dipakai buat apa-apa lagi, karena mutanajis. Biwuku'in najasati, dengan kejatuhan najis, fihi wa in lam yataghayyar. Jadi ada najis di dalamnya walaupun airnya kagak berubah. Kalau airnya kurang dari 2 kula, bak kita kayak ember kecil tuh, ember yang 5 ribuan tuh. Kan ya? Itu ember yang kemarin dipakai buat Agustusan kan gitu. Itu kan kalau kita tuangin air dikit tuh, itu kalau ada najisnya itu seair-airnya tuh mutanajis semua. Gak bisa dipakai. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Kenapa air jumlah sedikit jadi najis gara-gara ada najis padahal kagak berubah? Nabi Muhammad yang mengatakan idza balaghal ma'u kullataini, kan kita hadisnya. Kalau air itu mencapai 2 kula, lam yahmilil khabas, maka dia tahan daripada najis. Artinya najis tidak berpengaruh terhadap air yang lebih dari 2 kula. Itu mansus kalau bahasa syariahnya, tekstualis. Nabi Muhammad nyebut benar-benar air 2 kula, kalau kejatuhan najis dan enggak berubah, itu yahmil lam yahmilil khobas, dia kagak ngandung najis. Maka mafhum mukhalafahnya atau dalilul khitab dari hadis ini, air yang kurang dari dua kulah dia tidak kuat menahan najis, begitu. Karena ada hadis ini nih, al-ma'u idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khubas. Kalau air itu jumlahnya dua kulah, maka air itu tidak mengandung najis. Artinya tahan status sucinya walaupun kejatuhan najis selama tidak berubah, kan begitu. Maka pemahaman terbalik daripada hadis ini, kalau kurang dari dua kulah, begitu, berarti dia tidak kuat menahan najis. Maka ada pembagian air banyak, air sedikit. Nah, saya kasih tahu lagi, air banyak, air sedikit cuman orang Syafi'i sama Hambali doang. Madhab Imam Abi Hanifah, madhab Imam Malik, tidak ada pembagian air banyak, air sedikit. Karena hadis idza balagal ma'u kullataini ini dinilai hadisnya belakangan. Hadis duluan di awal-awal Islam, sedangkan hadis yang belakangan itu al-ma'u tahirun ma lam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rih. Ada hadis yang bunyinya air itu aslinya suci. Air itu aslinya suci selama tidak berubah rasanya, warnanya, atau aromanya. Nah, kata Imam Malik, hadis ini munculnya belakangan. Jadi hadis ini nih menghapus hadis kullah dua kullah tersebut. Nah, Imam Syafi'i enggak bilangnya enggak. Ini hadis yang kita enggak tahu mana duluan mana belakangan. Karena kita enggak tahu mana duluan mana belakangan, maka kita mix, kita kumpulin. Munculnya jadi begitu. Air sedikit kejatuhan najis, mutanajis. Enggak bisa dipakai. Karena udah mutanajis itu. Tapi air banyak, kejatuhan najis enggak berubah, dia suci. Gitu. Tapi kalaupun airnya banyak berubah, ya jadi mutanajis. Kalau berubah, begitu. Jadi ntar ketemu siapa, begitu, di mana, begitu. Air sedikit ada najisnya, main pakai-pakai aja. Oh, berarti ini dulu dia belajarnya dari ustadz yang make madhab Imam Malik, begitu. Boleh, ya boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting mah agama ada tanggung jawab aja. Lo belajar dari mana begitu? Gue ngaji sama ustadz Fulan. Kapan itu? Dia pengajiannya malam sekian di awal bulan. Misal kitabnya ini, begitu. Tapi kalau itu air dikit ada najis lo pakai aja. Lo belajar dari mana? Kemarin sih gue baca broadcast WhatsApp begitu. Nah itu. Broadcast WhatsApp gak ada tanggung jawabnya. Gitu. Jadi itu apa namanya? Jadi Imam Syafi'i itu punya konsep jangan sampai ada hadis yang nganggur, bahasanya begitu. Ini kalau kita pakai hadis itu doang, hadis yang berubah, berarti hadis dua kulah nganggur ini, nggak kepake. Dan kita tuh punya kewajiban mengamalkan apa yang datang dari Nabi, kan gitu. Ma'atakumur rasul khudhu ma'atakumur gimana ma'atakumur rasul fa khudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi Muhammad amalin, itu pesan Allah begitu dalam Al-Qur'an. Maka jangan sampai ada hadis yang kagak kepake padahal kita bilang ini sahih gitu. Contoh kan ada hadis Nabi Muhammad kalau doa ngangkat tangannya sampai telapak tangan dalam itu menghadap ke langit. Tapi pada sholat istisqa Nabi Muhammad doa telapak tangannya ke bawah, begitu. Yang ke arah langit telapak tangan bagian luar. Kan nggak mungkin kita bilang kalau doa begini aja. Kalau doa begini aja hadis sholat istisqa jadi nggak kepake. Kalau kita bilang doa begini hadis yang doa jadi nggak kepake. Maka biar dua-duanya kepake, kata Imam Syafi'i, kalau doa minta hajat begini, kalau doa nolak bala begini, kan begitu. Dan itu yang diamalin sama guru-guru kita. Supaya hadisnya kepake semua. Karena waktu doa istisqa Nabi Muhammad doanya nolak bala. Contoh lagi nih, biar hadisnya kagak nganggur. Ada hadis Nabi Muhammad yang bilang, Orang yang sholat itu tidak sah kecuali kalau dia baca Al-Fatihah. Hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam Abi Sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nanya, "Ya Rasul, kalau kita di belakang imam bagaimana?" Kalau di belakang imam tetap baca, baca di dalam dirimu. Maksudnya baca untuk dirimu, tidak perlu dikeraskan. Gitu. Itu ada hadis yang satu begitu. Tetap mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi ada hadis lain yang bilang, "Idza apa namanya man lahu imam faqiraatuhu qiraatun lahu." Siapa yang punya imam, maka bacaan imam jadi bacaan dia. Gitu. Berarti orang kalau sholat jamaah, imamnya baca, dia kagak perlu baca. Karena bacaan imam jadi bacaan dia. Tapi sama hadis Abu Hurairah kagak nyambung nih. Hadis Abu Hurairah bilangnya, ini kalau jadi makmum baca Al-Fatihah. Walaupun jadi makmum, baca tetap baca. Nah, maka bagaimana nih? Kalau kita bilang wajib baca, dalam semua kondisi wajib baca itu Al-Fatihah, berarti hadis ini gak kepake nih. Hadis Ibnu Umar yang bilang orang punya imam, maka bacaan imam jadi bacaan dia. Jadi gak kepake nih. Tapi kalau kita pakai hadis Ibnu Umar doang, kalau punya imam jadi gak usah baca, hadis Abu Hurairah gak kepake. Nah, maka di combine, di mix tuh sama ulama Syafi'i, ini hadis Abu Hurairah khusus untuk orang makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut sama imam dari awal, punya waktu baca Al-Fatihah. Sedangkan hadis ini, hadis Ibnu Umar, ini khusus makmum masbuk yang datang sholat berjamaah, udah kelewat Al-Fatihah, udah gak punya waktu sempat baca Al-Fatihah. Jadi sholatnya kita bikin sah, rokaatnya kita bikin dapat, karena Nabi Muhammad bilang imam bacaan dia, dan kalau dia dapat ruku, dapat rokaat. Nah, ini kan cocok nih. Jadi kagak ada hadis yang kita anggurin tuh, begitu. Jadi madhab Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang kontradiksi, maka yang pertama itu al-jam'u, kita kumpulin. Kita kumpulin, kita kombinasi, bagaimana caranya biar kagak ada hadis yang kita abaikan. Begitu. Makanya Imam Syafi'i salah satu gelarnya kan Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah itu karena dulu Imam Syafi'i hidupnya setelah masa Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Malik masih hidup, Imam Syafi'i udah jadi muridnya Imam Malik. Dulu Imam Abi Hanifah kan terkenal banyak, bukan banyak, tapi punya kriteria penerimaan hadis yang tinggi. Karena Imam Abi Hanifah tinggalnya di Baghdad. Baghdad sama Madinah jauh. Maka ketika orang nyampe ke Baghdad, kemudian dia bilang, "Saya datang dari Madinah, ketemu sahabat ini, Fulan bin Fulan. Katanya Nabi Muhammad pernah ngomong." Di Baghdad tuh belum tentu diterima tuh. Karena kondisinya jauh, maka Imam Abi Hanifah tuh punya apa istilahnya, punya standar yang tinggi. Karena itu Imam Abi Hanifah banyak menggunakan kias dibanding hadis Nabi. Karena hadis Nabi yang nyampe ke Baghdad itu tidak diterima kecuali riwayat dari guru-gurunya sendiri yang terpercaya. Apalagi Imam Abi Hanifah hidup di zaman orang lagi perang politik waktu itu. Ada tiga kubu, ada Alawiyin, ada Utsmaniyin sama Umayyin. Ini tiga-tiganya kan masih berebutan. Salah satu cara untuk mendapat, kalau bahasa kita biar dapat suara warga, itu make legitimasi agama. Yang ngomong harus ustaz. Ngomongnya tuh kata Nabi Muhammad, gitu. Jadi muncul banyak pemalsuan hadis gara-gara politik begitu. Gitu. Zaman sekarang kan juga ada begitu. Orang yang BBM naik, katanya BBM naik gak usah sabar, gak usah marah. Karena itu bukan perilaku muslim marah-marah. Kata dia gitu. Jadi muslim itu harus sabar, kata dia begitu. Saya mau tahu yang ngomong ngontrak di mana sih itu. Tuh Ustaz yang ngomong gitu ngontrak di mana sih, sok-sok banget ngomong sabar. Kita bukannya kagak sabar, ini ada kebijakan yang zalim kan begitu. Orang ngomong sebagai bentuk manro aminkum munkaron kan begitu. Jadi ke situ nyambungnya. Jadi itu salah satu upaya Imam Syafi'i dan ulamanya untuk tidak ada hadis yang diabaikan. Maka muncul nih air sedikit sama air banyak. Wal kasir wal ma'ul kasir, dan air yang banyak la yatanajjas, dia tidak jadi najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali kalau berubah rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuh atau aromanya. Jadi tiga ini enggak mesti tiga-tiganya ngumpul, kalau berubah salah satunya aja maka dia jadi mutanajis. Jadi kejatuhan najis, misalnya najis yang biasa dekat sama air di kamar mandi itu biasanya apa? Bangkai tikus misalnya gitu. Punya baknya si gede itu. Kejatuhan bangkai tikus. Terus gitu. Kejatuhan bangkai tikus, airnya berubah aromanya. Ah, berarti udah berubah tuh. Terus gimana Ustaz kalau berubah? Ambil tikusnya buang, kuras airnya, ganti air baru. Begitu. Karena airnya sudah berubah. Karena berubah karena najis, maka itu airnya jadi mutanajis. Begitu. Tapi kalau air banyak kejatuhan najis, kagak berubah. Beningnya masih bening. Kemudian aromanya masih air. Dirasa-rasa airnya juga iya tawar bener tuh. Begitu. Ah, berarti tidak ada yang berubah. Walaupun ada najisnya, karena airnya dua kulah, maka airnya tetap suci, begitu. Tapi yang penting nih diketahui bahwa wudu atau mandi janabah tidak ada syarat pakai air dua kulah, enggak ada. Ini dua kulah apa kurang dua kulah soal ketahanan air daripada najis. Sedangkan mandi wudu tidak ada syarat airnya harus dua kulah, enggak. Wudu pakai air segini susah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau wudu airnya cuma satu mut itu 0,68 liter, 1 liter kurang. Kalau Nabi Muhammad mandinya pakai air 4 sampai 5 mut, kira-kira 2 sampai 3 liter. Pernah gak mandi pakai air 2 liter? Enggak, kapan-kapan dijajal. Ini yang disebutin nama ulama, kagak main-main dia. Jadi kapan waktu beli botol aqua yang gede itu, yang 2 liter. Ah, itu isi penuh. Jangan pakai air aquanya. Air aquanya kalau buat saya itu bukan air mutlak itu. Nah, ini juga bukan air mutlak ini, karena udah campuran pabrik. Jadi udah bercampur. Ntar kita jelasin air campuran dengan benda suci. Air ganti pakai air sumur, ujungnya bolongin. Ah, mandi dah habis itu dah. Gitu. Jadi seguyuran tutup diratain, seguyuran tutup diratain. Coba begitu. Ntar kapan waktu mati lampu, air kagak ada, bisa kita tuh udah biasa mandi pakai air 2 liter. Gitu. Nggak, saya coba itu waktu belajar itu. Pak, iya Nabi Muhammad segitu gede. Orang kan Nabi Muhammad orang Arab. Orang Arab kan gede-gede, kan ya? Orang Arab hidungnya aja mancung. Apa iya mandi pakai 2 liter, 3 liter bisa begitu. Saya praktekin tuh. Emang disuruh sama guru. Ternyata bener bisa mandi. Bisa bener mandi pakai air 2 liter itu. Mandinya begitu. Jadi jangan bayangin mandinya guyuran jebar-jebur. Kan mah kagak beres itu mah. Kagak cukup itu. Tadi tuh modelnya begitu tuh. Ada ember ukuran 2 liter bolongin. Itu sepancuran, ratain, tutup dulu, kita ratain. Ntar udah rata bagian atas, bagian bawah, buka. Begitu lagi, tutup. Sampai pakai sabun bisa. Pakai sabun, kemudian dibuka lagi, rata, tutup lagi. Begitu. Bisa coba jajal, kapan-kapan. Ntar pada beli air 2 liter ntar nih pulangnya. Jadi itu air yang banyak itu. Jadi banyak sedikit soal ketahanannya terhadap najis. Urusan orang toharoh yaitu wudu mandi janabah enggak mesti pakai dua kula. Begitu. Wal muradu bitamutaghayyir, dan yang dimaksud dengan berubah kullul ma, berubahnya itu semua airnya berubah. Amma idza ghayyaratin najasatu ba'dahu duna bakihi, kalau ada najis yang merubah sebahagian air aja, baknya lumayan gede, yang berubah uman setengahnya. Misalnya, wa kana hadzal baqi kullataini, dan setengah yang kagak berubah itu jumlahnya dua kula misalnya. Jadi baknya lumayan gede. Ada kotoran, ini berubah nih aromanya berubah, tapi cuman sebahagian aja nih yang berubah nih. Dan sebagian yang masih bening, ini jumlahnya dua kula atau lebih. Fa innahu la yanjus, maka air yang bening itu walaupun ada najis di sampingnya, tapi ini air bening yang samping sini nih itu tidak jadi mutanajis karena jumlahnya lebih dari dua kula. Begitu. Lebih dari dua kula. Balil najis yang akan tetapi yang najis itu cuman al mutaghayyir faqat. Yang mutaghayyir ini apa nih? Apaan? Walau kana taghayyuru takdirian, kalau seandainya berubahnya takdir itu bahasa Indonesianya apa? Saya bingung. Takdir itu berubah tapi tidak ada wujud perubahannya. Contohnya apa? Seperti kejatuhan najis yang punya sifat sama seperti air, yaitu air kencing. Air kencing yang sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya. Jadi air kencingnya jadi bening. Warnanya bening, aromanya juga hilang, udah enggak ada begitu. Itu kejatuhan ke air tuh. Maka kan kita enggak bisa ngelihat ada perubahannya. Maka bagaimana hukumnya tuh? Fayuqaddaru mukhalafan asyaddat ta'mi ta'mal khalli wal launi launal habri warrihi rihal mis. Ini bahasanya nih. Maka dikira-kira. Ini ada bak nih. Kemudian kejatuhan air kencing yang udah lama, udah jadi bening, baunya juga udah gak ada. Kejatuhan tuh. Apakah air ini jadi mutanajis nih yang di bak nih? Karena air kencingnya udah hilang warnanya, udah berubah aromanya. Jadi airnya juga gak berubah. Maka dikira-kira, sekiranya kalau air kencing itu punya warna tinta, sekiranya dikira kayaknya nih baknya nih ukurannya lumayan gede nih gitu, kemudian ada air tinta warna hitam celupin di situ, kira-kira air tintanya ngerubah semuanya apa ngerubah cuman bagian itu doang? Kira-kira begitu. Maka kalau sekiranya air kencingnya cuman sedikit banget, kayaknya nggak berubah, cuman yang berubah sebelah sana doang, maka sisanya tuh masih mutan, ama sisanya masih suci. Jadi dikira-kira aja begitu. Sedangkan air yang mutaghayyiru katsiran yaqinan bi syai'in mukhalitin bima lam yumkin fasluhu, kalau seandainya air berubah, banyak perubahannya tapi berubahnya itu tahirun mustaghna anhu, berubahnya gara-gara benda suci. Yang memang benda suci itu mustaghna anhu, yang memang tidak biasa nyampur sama air. Benda suci tersebut tidak biasa nyampur air, bercampur. Bi'ansahu lasawnuhu, seperti benda yang memang harusnya terpisah daripada air. Garam, bunga rosella misalnya. Tapi kan kalau air nyampur sama pasir, nyampur sama tanah, itu kan sesuatu yang emang, ya begitu emang air. Nyampur sama lumut. Ini nyampur sama benda suci yang mestinya kagak nyampur, begitu. Yang mestinya terpisah. Maka status hukumnya tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kaporit. Air nyampur sama kaporit. Berubah tuh sifat air, dan kaporit ini sesuatu yang mestinya kagak nyampur. Emang mestinya dia berpisah daripada air, tapi dicampurin, begitu. Maka kalau yang namanya air asin gara-gara garam laut, gak ada masalah, kan emang nyampurnya sama begitu. Tapi kalau nyampurnya sama garam gunung, dicampurin sama apa namanya, kita nyampurin garam gitu, gitu. Itu yang jadi tahir suci, tapi tidak mensucikan. Kayak air nyampur sama teh. Suci itu air tapi tidak mensucikan, begitu. nyampur kaporit. Ini termasuk ini nih. Ini kan saya, setahu saya dicampur ini itu kalau udah di pabrik. Jadi keluarnya tuh kagak benar-benar air mutlak. Makanya yang air mutlak tuh ya tujuh air itu, air hujan, air sumur, air sungai, air laut, mata air dan seterusnya itu. Itu tentang apa namanya air yang bercampur dengan benda-benda suci. Kalau dia bercampur dengan benda suci yang memang tidak bisa dipisahkan, atau benda itu muncul daripada air seperti lumut atau juga tanah, kan memang gak bisa dipisahkan. Atau kalau orang nyimpen airnya di bak semen, itu kadang-kadang semen yang udah tua rontok tuh. Itu bubuk-bubuk semen rontok nyampur sama air. Itu tidak ada masalah, karena itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari dan memang begitu apa namanya tempat air di kebanyakan kita. Jadi itu tetap suci dan juga bisa mensucikan. Tapi kalau nyampurnya sama benda suci yang dia merubah nama airnya, atau dia benda suci tidak merubah nama air tapi dia memang sesuatu yang mungkin harusnya enggak usah ada di situ, seperti garam, teh dan seterusnya, maka airnya tetap suci, cuman tidak mensucikan. Suci itu maksudnya bisa diminum, tapi enggak bisa buat wudu, enggak bisa buat mandi janabah. Itu air yang bercampur. Ada dua jenis air lagi nih, dua jenis air yang belum disebutin oleh Imam Syekh Salim bin Sumer. Yang ketiga yaitu air musta'mal. Air musta'mal itu begini, air musta'mal itu air bekas dipakai toharoh yang wajib. Air bekas toharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari dua kulang. Ada keran wudu, bawahnya taruh ember. Orang wudu, basuh muka, yang wajib basuhan pertama apa keberapa? Yang wajib kan basuhan pertama. Itu abis basuhan pertama tuh, itu air bekas basuhannya tuh namanya air musta'mal. Suci Ustaz, suci. Cuman kagak bisa dipakai lagi buat wudu. Dan air musta'mal itu jumlahnya kurang dari dua kula. Kalau keran ada 10, di bawahnya ada ember, orang bekas wudu jatuh ke ember, itu ember dikumpulin, taruh satu bak, jumlahnya jadi 2 kula, airnya jadi suci. Tapi kan musta'mal Ustaz. Iya musta'mal, karena jumlahnya kurang dari 2 kula. Ketika jumlahnya jadi 2 kula dan airnya tidak berubah tuh, mestinya begitu, maka itu airnya suci mensucikan. Jadi kalau airnya berubah gara-gara mukanya emang rada dekil begitu, pas lagi wudu kotorannya jatuh. Nah, ini kan berubah nih air nih. Ya air dia udahnya musta'mal, dia juga berubah itu sifat airnya. Ini kalau musta'malnya bening-bening aja. Musta'malnya bening-bening-bening dikumpulin gitu. Atau bak kita punya bak itu kurang dari 2 kula, bak belum kepake. Cuman di samping bak itu ada bekas mandi janabah misalnya. Ini kan jadi musta'mal nih. Kalau dikumpulin jadi lebih dari 2 kula, jadi suci mensucikan. Selama tidak berubah. Itu namanya air musta'mal. Jadi air musta'mal itu bekas dipakai, bukan sisa. Sisa sama bekas beda tuh. Ada bak gede, saya mandi. Yang bekas mandi saya itu namanya bekas tuh yang jatuh-jatuh. Sedangkan di bak ini namanya sisa. Suci apa enggak? Suci, emang belum diapa-apain itu sisa begitu. Jadi ini apa namanya air musta'mal. Air bekas dipakai bertoharoh yang wajib. Toharoh yang wajib. Maka kalau toharohnya sunnah, air wudu tajdid, wudu sunnah, wudu pembaharuan. Orang habis sholat maghrib, zikir, mau isya dia wudu. Belum berhadas, itu kan wudunya tajdid tuh. Maka air yang jatuh dari mukanya bukan air musta'mal. Karena itu bekas toharoh sunnah. Yang musta'mal itu bekas toharoh wajib. Ribet apa enggak ini bedainnya? Merada ribet. Makanya orang kita becek mulu, bahas air kagak beres-beres soalnya itu. Jadi yang pertama, yang ketiga air mustamal, bekas toharoh wajib jumlahnya kurang dari 2 kula. Yang keempat air musyammas, air yang terjemur matahari. Suci, dipakai suci, bisa mensucikan apa enggak dipakai wudu? Bisa, tapi hukumnya makruh. Nah, kemakruhan air musyammas ini syaratnya ada 2 kata Imam Taqiyuddin Al-Isni dalam Kifayatul Akhyar. Pertama, wadah penampungnya adalah besi yang berkarat gitu. Yang kedua, panas apa namanya, suhu panasnya terlalu tinggi. Maka karena suhu panasnya terlalu tinggi, itu besinya ngelotek-ngelotek tuh. Nah, itu kelotekan besinya nyampur sama air, itu yang menyebabkan kemakruhan. Karena air yang bercampur dengan rontokan besi yang tua itu mengandung penyakit gitu. Makanya dikatakan makruh. Artinya kalau 2 ini tidak ada, ini di negara yang panasnya biasa-biasa aja. Yang kedua, wadahnya bukan wadah besi, wadahnya plastik, maka tidak ada kemakruhan begitu. Jadi makruhnya itu karena sebab penyakit yang dihasilkan dari rontokan besi. Maka kalau airnya dipanasin pakai kompor, nah gitu, itu bukan air yang apa namanya musyammas begitu. Karena ini justru panas airnya menghilangkan penyakit. Maka kalau di negara kita tuh air musyammas tuh rada nggak ada. Ya kecuali kalau di apa namanya wadah tong, tau tong, tong apa namanya? Iya tong itu. Namanya apa sih tong itu? Yang biasa ada di tukang minyak sama di bengkel tuh. Nah, drum, iya drum. Susah amat ngomong drum gitu. Ah, itu dijemur matahari pada suhu yang panas. Nah, itu yang musyammas itu yang makruh itu. Sedangkan wadah-wadah yang kita punya di rumah mah enggak musyammas. Jadi musyammas itu wadahnya drum tuh, besi yang karatan, kemudian suhu panasnya terlalu tinggi. Itu 4 jenis air gitu. Air yang apa namanya? Yang suci mensucikan, mutanajis enggak bisa dipakai buat bersuci, musta'mal enggak bisa dipakai buat bersuci, musyammas bisa dipakai buat bersuci tapi dimakruhkan begitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, faslun mujibatil ghusli, hal-hal yang menyebabkan mandi janabah begitu. Yang menyebabkan mandi janabah. Dulu ada yang nanya ke saya tuh, ada bapak-bapak nanya habis pengajian, saya lupa di mana tuh, nanyanya bisik-bisik, Ustaz, kalau nyampur sama bini cuman kagak masuk-masuk, mandi janabah apa enggak? Gitu. Mandi janabah itu syaratnya kudu masuk, enggak masuk-masuk Ustaz. Ya kalaupun enggak masuk, tapi kan keluar air mani. Enggak juga keluar air mani, Son. Wah, gitu. Oh, berarti enggak wajib mandi janabah, kan gitu. Mandi janabah syaratnya ada yang masuk, kalaupun kagak masuk, keluar air mani. Ntar kita jelasin di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat bermanfaat. Barangkali ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ini ada pertanyaan dari WA. Ketika kita akan sholat berjamaah di masjid pada saat hujan, apakah batal wudhu ketika kita melewati genangan air yang mungkin genangan air itu mengandung najis? Pembatal wudhu itu 5. Yang bikin kita batal wudu 5. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan, tidur, hilang akal, megang kemaluan, sentuh lawan jenis, 5 doang. Bersentuhan lawan jenis, megang kemaluan, tidur, hilang akal, sama keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Selain 5 ini kagak batalin wudu. Megang najis tidak membatalkan wudu. kena najis kagak batalin wudu. Jadi kalau kita udah wudu dari rumah, pas jalan ini ke masjid, kecipratan apa becekan, jangankan becekan, kejatuhan tai burung misalnya, wudu kita kagak batal. Cuman nanti pas mau sholat, ilangin najisnya. Ya tangan yang kena tai burung dibersihin, kaki yang mungkin kecipratan ada najisnya dibersihin, tapi wudunya kagak batal. Jadi pembatal wudu itu cuma 5. Bersentuhan dengan najis, megang najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi wudunya sah, tinggal dibersihin aja itu pakaian atau tangan atau kakinya yang kena najis. Oke? Ada lagi, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih tentang wudu nih, Ustaz. Belum tentang yang tadi. Kemarin, soalnya kemarin ada yang belum nanya nih. Ini gak ada yang mau nanya ya orang-orang, saya mulu. Ya orang-orang udah pada bisa, insya Allah. Harus kesempatan ini sebetulnya nanya di tempat ngaji begini. Ya makanya saya banyak nanya, karena emang mudah-mudahan dengan adanya saya nanya, kita semua menjadi tahu yang belum kita tahu. Amin. Yang sudah tahu bertambah tahu. Nah, ada pantun ini dikit. Naik perahu, lautnya dalam. Lupa. Naik perahu, lautnya dalam. Tinggi ombaknya, airnya biru. Kalau tak tahu, jangan kau diam. Harus bertanya kepada guru. Kalau tahu, kalau enggak tahu, jangan diam aja nanya. Pertanyaannya begini, Ustaz nih. Ini ada jamaah Taufik Rahman. Ya, ini kisah nyata, bukan cerita. Jadi mengenai wudu berkaitan dengan sholat. Jadi sholat subuh, ya dari rumah buru-buru mandi. Karena waktunya sudah azan, udah hampir komat. Buru-buru sholat, dan langsung sholat. Nah setelah sholat sudah selesai sholat, ya baru ingat belum wudu. Ini kejadian, ada orang ini tuh lagi ketawa aja, cuman yang gak mau nanya, saya yang disuruh nanya. Iya. Jadi udah sholat berjamaah tapi lupa wudu. Yang namanya lupa kan boleh. Iya, puasa aja kalau kita umpama puasa, makan boleh kalau kita umpama 3 piring, kalau masih lupa boleh. Iya, 3 kali nambah masih boleh. Dan ini juga sholat tapi belum wudu. Jadi pertanyaan begini, iya apakah boleh yang tadi kejadian itu, atau harus diulang sholat kita? Pertanyaan saya, seandainya diulang, apakah sholat kita yang tadi berjamaah itu dapat pahala berjamaah atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang habis sholat berjamaah terus dia baru ingat, rupanya dia kagak wudu. Pertama kan sholatnya kagak sah tuh, jadi dia harus ulang. Syukur-syukur pas ngulang sholat dapat jamaah, ngulangnya juga kudu wudu dulu gitu, jangan kagak wudu lagi gitu. Jadi 2 kali dia jemaah kagak wudu gitu. Jadi wudu dulu jemaah. Apakah jemaah pertama yang dia sholat lupa kagak wudu itu dapat pahala? Dalam pandangan Imam Nawawi Banten, ini di kitab Nihayatuz Zain, dalam kitab Nihayatuz Zain itu beliau menyebut bahwa ada orang ma'jurun biqasdihi la bifi'lihi. Ada orang dapat pahala diganjar oleh Allah karena niatnya yang baik, tapi bukan karena perbuatannya. Dicontohin, salah satunya orang yang melakukan ibadah tapi tidak terpenuhi syaratnya karena kealpaan dirinya, lupa atau lalai. Ya contohnya tadi, dia sholat tapi lupa dia tidak bertoharoh, begitu. Jadi dia diganjar oleh Allah biqasdihi karena niatnya yang baik, tapi dia tidak diganjar oleh Allah sebab perbuatannya, karena perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk diganjar. Sedangkan niatnya itu dapat pahala karena ya karena niat kan tidak butuh perbuatan. Jadi dia diganjar biqasdihi tapi tidak diganjar dengan perbuatannya karena perbuatannya tidak memenuhi syarat. Apakah ganjarannya sama seperti orang yang berbuat? Wallahu a'lam. Urusan ganjar-ganjaran kita enggak tahu. Tapi niat itu datang sholat berjamaah tapi dia lupa thaharah, dia dapat pahala atas niatnya, niatnya yang baik. Begitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi saat terakhir. Kalau kita berwudu terus tanpa sengaja kaki kita menginjak kotoran ayam, apakah dapat membatalkan wudu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sah kalau kita mengambil air wudu dengan air pam karena airnya suka bau? Air pam itu suka bau. Iya, oh itu masalah tuh. Jadi kalau pertama udah ya, bahwa menyentuh najis, kena najis enggak batalin wudu. Kita nginjek kotoran, kena kotoran, atau mungkin habis wudu kemudian bisul pecah, darahnya keluar, nah itu kan najis tuh. Tapi wudu kita enggak batal. Jadi lagi sholat, pas lagi jalan ke masjid, dia punya bisul nih di sikunya begitu. Emang ada orang yang kalau punya bisul tuh dirawat sama dia, ditungguin sampai menir kan ya, ada yang begitu tuh. Udah menir-menirnya dia pengen mecahin sendiri. Toto ditabok sama bocah lagi lari-larian. Wah itu nyeselnya, nyesel banget itu. Itu sakit hati banget itu. Udah ditungguin, dirawat baik-baik, dipecahin orang. Wudunya kagak batal, cuman ini najis, dibersihin aja. Wudunya mah gak batal. Nah bagaimana kalau air pam begitu ya? Ini permasalahan orang kota. Jadi kalau seandainya dia punya sumber lain selain air pam, ada sumber lain, ada dia punya air apa namanya, air sumur atau air tanah, air benar begitu, maka tidak punya celah bagi dia untuk pakai air pam begitu. Tapi kalau dia nggak punya sumber lain, sumber lain dari mana Ustaz? Saya cuma air pam doang. Ada si air sumur di rumah orang tua saya. Men orang tua saya di Bogor adanya. Maka orang seperti ini dimaafkan begitu. Artinya dibolehkan. Karena selama itu tadi, tapi layas kutul maisur bil ma'sur. Adanya kesulitan itu tidak menggugurkan yang mudah. Jadi yang digugurkan tuh yang sulit-sulitnya aja. Artinya kalau emang masjid punya air yang mutlak, mestinya ke masjid, jangan pakai air pam. Tapi kalau urusan mandi janabah misalnya di rumah, ini kan menjadi sulit kalau dia harus ke masjid dulu. Iya kan gitu. Udah ke masjid dulu, waktunya kan juga sempit. Maka orang seperti ini dimaafkan. Jadi untuk khusus warga-warga yang tidak punya sumber air mutlak begitu, itu dimaafkan, diberi toleransi untuk menggunakan air ini, air musta, apa air yang berkaporit, selama memang aromanya, selama beberapa sifatnya masih sifat air begitu. Jadi selama tidak punya sumber lain. Maka kalau kita punya sumber lain, kita wajib mengambil sumber yang suci tersebut. Begitu. Oke? Jadi mudah-mudahan kita semua pada punya air sumur sendiri begitunya. Ada kan air sumur sendiri. Kita udah kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar. Saya beserta tim ini lagi mengajukan rancangan undang-undang hukum kewarisan Islam. Sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak notaris termasuk para akademisi dari beberapa universitas. Emang ribet banget itu ngurusin waris. Nggak, warisnya sih gampang, mengurusin orang-orang kayak gitu ribet itu. Jadi make warisnya bukan make kitab faraid kan begitu. Jadi kita mau undang-undangin ini hukum waris biar putusan hakim itu sesuai sama syariat begitu. Jadi saya mohon doanya biar sayanya kagak capek. So, dua pertemuan itu capek banget itu. Bahas pasal capek banget gitu. Masalahnya dulu dia belajar kagak sama kita di pesantren gitu. Jadi dia pakai sumber yang mana, yang ada pakai ahli waris pengganti. Jadi masalah-masalah yang waris Islam tuh gak pakai, dia pakai. Dikatakan sebagai perkembangan syariat Islam katanya. Tapi ngaco itu. Tapi ngaco. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya. Allah bikin kita semua tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan syariat Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Jarkasi yang telah memberikan materi pada